حكيم أبو سعيد الخدري رضي الله عنهما شكرت سبوها الراوي راوي راكو كولونيكي سنكين أبو هريرة وسنكين أبو سعيد tidak masalah ragu ini kabeh tidak masalah mereka ini Abu Hurairah sahabat Abu Sa'id ya nopo sahabat sehingga walaupun tidak tayin tidak muayyan sopo sahabat ini bukan masalah karena semua sahabat pasti dukung nopo hadir saka ragu sama rawi rawi walaya dulu lan orang bahaya ini opo asyakku ragu fi aini sahabi ing dalem kahanani sahabat fi aini sahabi ing dalam kahanani sahabat. Mana ulum katanya? Tak kemarin ada yang jemput ulum. Weh, si kontra. Kala fi aini sahabi ing dalam kahanani sahabat. Enggak masalah ragu tentang siapa sahabatnya. Li annahum rana setune as-sahabi kulluhum ya sakabiane sahabi. Iku udulun iku biro-biro wong kang adil. Udulun iku biro-biro wong kang adil. Sahabat iku kabeh adil, seluruh sahabat. Baik sahabat yang mengikuti fitnah ataupun yang menghindari fitnah. Fitnah peperangan antara Sayyidina Ali karo Sayyidina Muawiyah. Juga fitnah antara peperangan Aisyah karo Sayyidina Ali sing terkenane perang Jamal. Nah, Muawiyah kali Sayyidina Ali terkenalnya perang nopo Siffin. Baik sahabat yang ikut dalam pertempuran fitnah itu ataupun sahabat yang tidak ikut-ikutan seperti seingat saya Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Umar ini enggak ikut-ikutan. Baik yang ikut ataupun yang tidak ikut semuanya adil. Kaya so adil bi, mereka ini semuanya berijtihad. Wa kullu mujtahidin musibun. Setiap orang yang berijtihad khususnya dalam masalah furu'iyah, dalam masalah fikhiyah itu benar. Mergane berdasarkan dawuhe Kanjeng Nabi niki salah satu ngalih. Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Barang siapa yang berijtihad lalu dia benar, maka dia dapat pahala satu. Yang berijtihad yang benar dapat pahala dua. Kalau berijtihad terus salah, maka tetap mendapatkan pahala satu. Nah, coro umpomo nih ya, sahabat ada yang salah, maka tetap mereka mendapatkan pahala. Ngoten lho ya. Karena orang itu disuruh mengikuti hasil ijtihadnya. Orang itu disuruh mengikuti keyakinannya. Orang itu dibebani hukum sesuai dengan keyakinannya. Ngoten niku. Sampai-sampai teng al-arba'in fi usuliddin niku yang kita Imam Ghazali. Nek ana wong duwe pakaian ya, najis. Tapi dia yakin suci, ngoten. Dia enggak tahu awalnya kalau pakaiannya itu najis sehingga dia yakin apa? Suci. Setelah sholat dia tahu bahwa pakaiannya najis. Sah enggak sholatnya? Kalau menurut Imam Ghazali sah dan tidak wajib mengulangi. Tapi cara ulama itu wajib mengulangi. Makanya tahu deh. Kalau anda ini seluruh sahabat dihukumi adil, ya toh baik yang benar dalam berijtihad ataupun yang salah. Ada jaminan dari Kanjeng Nabi. Setiap orang yang berijtihad itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu merupakan salah satu hadis yang benar-benar memberikan dorongan kepada umat Kanjeng Nabi untuk berijtihad. Khususnya hal-hal yang tidak ada di zaman Kanjeng Nabi. Permasalahan-permasalahan yang teks nas Quran hadisnya tidak ada di masa Kanjeng Nabi, maka itu harus dicari dengan ijtihad. Ya misalnya begini contoh ya. Contoh adalah usolli. Nah, kalimat usolli nawaitu shauma ghadin. Tidak ada ajaran Kanjeng Nabi nawaitu shauma ghadin itu. Juga usolli fardhu dzuhri enggak ada. Lah ketika di dalam hadis Quran tidak ada, apakah berarti berarti ora usah niat? Tetap niat. Nek niat wajib mergane innamal a'malu bin ya lah caranya niat itu yang belum ditentukan. Apakah berarti sekarepan ulama terus berijtihad? Karena memang ijtihad itu arahan Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi menyuruh Sayyidina Mu'adz bin Jabal menuju Yaman, Kanjeng Nabi pesan kepada Sayyidina Mu'adz, Iya, kalau engkau ketemu masalah, apa yang kau lakukan? Kalau saya ketemu masalah kanjeng Nabi, saya cari di dalam kitabnya Allah. Fa ilam tajid, kalau engkau gak nemu, maka saya cari di dalam hadis kanjeng Nabi. Fa ilam tajid, kalau di hadis gak ada, kalau engkau gak menemukan dalam hadis, maka saya berijtihad dengan pendapat saya. Asobta, benar engkau. Logi. Berarti kalau enggak ada dalam Quran dan hadis, maka harus berijtihad dengan menggunakan akal, tapi tetap berdasarkan Quran dan hadis, sehingga mboten keluar dari kaidah-kaidah Quran karo hadis, istilahnya kaidah syariah. Mboten niku wong gak ngerti kadang. Sehingga wong sekarepan nyalah-nyalahno. Gak ono niat salat usolli fardhu dhuhri ku bid'ah ora ono. Lho, iki gak ngerti iki. Nek gak ono dikongkon ijtihad. Paham no mboten jenengan? Lah niku lho wong kan gampang wae nek wong gak paham niku penak wae diamusi. Sroso usolli usolliyan. Proses niat-niatan. Iku bid'ah. Zaman Kanjeng Nabi ora ono. Sing gak ono zaman Kanjeng Nabi kabeh bid'ah wa kullu bid'atin dolalah. Wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan ada dalam neraka, itu salah paham. Hadis saling menjelaskan antar hadis yang satu dengan hadis yang lain. Maka dari itu jenengan saya sering pesan hati-hati kalau nanti di rumah ada sesuatu yang sekiranya enggak sesuai dengan amalan-amalan yang ada di pondok yang diajarkan oleh para kiai ulama Nusantara niki, jenengan ampun langsung apa ngikuti, tanya yang ada di pesantren ini jadi bagaimana. Ya, tanya kepada ulama yang ada di desa jenengan. Kala ngendika sapa iku jenenge? Kala ngendika sapa iku Abu Hurairah atau Abu Said? Ngendika ngeten lam makana. Walhasil seluruh sahabat adil ya. Lama kana ing dalam semangsa ni tenemu apa waswatu Tabuk ka apa perang Tabuk. Perang Tabuk, perang terakhir Kanjeng Nabi. Perang Tabuk. Karena terjadi di daerah Tabuk walaupun perangnya itu enggak pernah terjadi. Enggak pernah terjadi perang Tabuk itu. Wah. Wow. Cuma ada kabar begitu orang Romawi mau menyerang Madinah. Enggak mau Kanjeng Nabi diserang di Madinah. Daripada kita menunggu mereka, mendingan katanya Kanjeng Nabi, kita menyongsong mereka. Berangkatlah Kanjeng Nabi dengan ribuan sahabat. Semuanya disuruh berangkat. Semuanya sudah disuruh berangkat semua. Yang di Mekah, yang di Madinah, orang-orang desa, seluruh disuruh berangkat semuanya. Dan waktu itu, Kanjeng Nabi dan umat Islam terkena pajak. Kesulitan. Ekonomi. Sehingga Kanjeng Nabi memerintahkan kepada para sahabat yang punya uang banyak untuk bersedekah demi untuk membiayai perang Tabuk. Dan ceritanya sudah dulu saya ceritakan waktu kita ngaji tafsir pas bab surat At-Taubah ini. Kala asoba mongko menimpa anasa ing menungso opo maja'atun opo kelaparan. Opo maja'atun opo kelaparan. Ya kelaparan emang waktu ini. Ya enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa emang. Seluruhnya Kanjeng Nabi tahrib ya, memberikan arahan agar mereka itu bersedekah. Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya. Faqalu mengucap sapa annas ya Rasulullah wahai Rasulullah. Lau azinta lana fa naharna nawadihana fa akalna. Qala waddahana. Fa akalna waddahanna. Fa akalna waddahanna. Qala ya Rasulullah wahai Rasulullah lau azinta mboyo ngizini sinten panjenengan lana marang kita Kanjeng Nabi, hendaklah engkau memberikan izin kepada kami. Fanaharna nuli menyembelih sapa kita nawadihana ing biro-biro unta kita. Nawadihana ing biro-biro unta kita. Faakalna nuli mangan sapa kita. Faakalna nuli mangan sapa kita. Waddahanna lan memakai minyak sapa kita. Waddahanna lan memakai minyak sapa kita. Artinya dari apa namanya gaji itu apa ya bahasa Indonesia? Hah? Lemak ya. Lemaknya itu dibuatnya peminyak. Jadi sahabat minta pada izin pada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, mbok yo, hendaklah engkau mengizini kami supaya kami menyembelih unta-unta kami. Lalu bisa kita gunakan untuk makan, kita kelaparan Kanjeng Nabi. Dan juga nanti lemak-lemaknya bisa kita gunakan untuk minyak. Itu apa namanya permintaan sahabat. Apa jawab ikan dengan Nabi? Fakala maka ngendika seneng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ifalu nglakonono sapa sira kabeh silakan lakukan. Kala ifalu nglakonono sapa sira kabeh. Kala maka Kanjeng Nabi memberikan izin karena itu ada maslahatnya daripada mereka kelaparan tidak kuat perang. Ya. Ini benar-benar kelaparan sampai-sampai itu merotoli ya. Yang ikut Kanjeng Nabi itu merotoli. Maksudnya itu berkurang. Ya karena nanti banyak orang munafik juga sih yang pura-pura ikut tapi setelah itu mereka enggak ikut. Ya. Ada juga yang orang munafik yang memang benar-benar tidak mau ikut. Ya di Madinah banyak sekali. Fajar mongko teko. Dan ini perangnya terakhir Kanjeng Nabi, perang Tabuk itu. Perang terakhir Kanjeng Nabi. Setelah ini dapat berapa bulan Kanjeng Nabi meninggal dunia. Ini perang terakhir tapi enggak pernah terjadi perang Tabuk. Qala faja'a Umar radhiyallahu anhu wa qala mongko ngendika sapa Umar ya Rasulullah in fa'alta qalla dhuhru. Jadi Umar enggak setuju dengan apa namanya restune Kanjeng Nabi. Mergane kalau nanti onta-onta itu disembelih, tunggangannya enggak ada. Iya apa enggak? Ya onta itu dibuat tunggangan kok disembelih. Lah nanti naik apa? Itu pikirnya Sayyidina Umar. Faqala ya Rasulullah in fa'alta lamun nglakoni sinten panjenengan kala mongko sedidi apa adhru apa iku jenenge tumpaan. Apa adhru apa iku jenenge tunggangan tumpaan, kendaraan. Kanjeng Nabi kalau kau lakukan izin itu, memberikan izin, maka nanti tunggangan kita akan menjadi sedikit. Walakini da'uhum bifadli azwadihim. Walakini da'uhum, tetapi ini. Ala apa iku jenengi? Wa nubriyo, nubriyo, jenengan ing. Apa iku, nubriyo itu meminta. Walakini da'uhum, tetapi ini. Nubriyo, sinten panjenengan ing annas. Bifadli azwadihim. Kelawan piro-piro, kelawan sisane piro-piro bekali anas. Kelawan sisai piro-piro bekali anas. Fumadu'u nulindungo sinten panjenengan Allah ing Allah. Nulindungo sinten panjenengan Allah ing Allah lakum marang anas. Alaiha ing atasi fadli azwadihim. Alaiha ing atasi fadli azwadihim bil barokati kelawan barokah. Kala bil barokati kelawan barokah la'allallaha menawa-menawa Allah. La'allallaha menawa-menawa Allah. Kala menawa-menawa Allah. Kala iku ayyaj'ala yang tundatikno sinten Allah. Fidhalika ing dalam mengkunu-mengkunu. Ano fini nama betul? Wonten fini. Fidalika ing dalam mengkunu-mengkunu fadli azwadihim albarokata ing barokah. Niki saya tidak mau. Kanjeng Nabi, ampun Kanjeng Nabi, jangan beri izin mereka untuk menyembelih unta. Ngeten saran kula Kanjeng Nabi. Suruh orang-orang itu mengumpulkan sisa-sisa makanannya lalu jenengan dungo. Niki Kanjeng Nabi ben barokah. Lho niki cerita saya tidak Umar ya. Matuk iki. Kene mboten. Nah, nek daripada disembelih nanti kurang untanya, mendingan bekal-bekal yang masih tersisa dikumpulkan semuanya lalu didungoni oleh sinten Kanjeng Nabi ben cekap ya biar cukup. Faqala mongko ngendika sinten Rasulullah nah ambuh yo cocok iki lho nek Kanjeng Nabi ya oh cocok iki persis wis pas yo iku usul yang baik. Fadha'a mongko meminta sinten Kanjeng Nabi binitoin kene binitoin kelawan iku jenenge kelawan apa iku jenenge apa lemek ya lemek ya tahu lemek alas ya binit in kelawan lemek fa bazatuhu mongkom beber sinten Kanjeng Nabi gelar beber sinten Kanjeng Nabi init in tapi lemeke bukan lemek dari kain tapi terbuat dari tulang hayawan oh ya lemek ini alas untuk duduknya. Kala tuma ja'alu li meminta sinten Kanjeng Nabi bifadli azwadihim kelawan sisane piro-piro. Bifadli azwadihim kelawan sisane piro-piro. Piro-piro bekali anas. Bifadli azwadihim kelawan sisane piro-piro bekale anas. Lah ya jaluk mari karo sinten Kanjeng Nabi, mana sisa-sisa bekal kalian, kumpulkan semua. Faja'ala mongko tumandang sapa ar-rajul wong lanang. Kala iku yaji iku teko sapa rajul dikafi duroden kelawan sak genggam. Dikafi duroden kelawan sak genggam jagung. Dadi sisane mek satu genggam jagung, sak epek-epek sak genggam. Delen kanjeng. Iki sisane tinggal itu tok. Gurung perang iki le. Bayangno ya to. Ini belum terjadi perang ini, habis sisane. Habis bekalan. Waya ji ulan teko sapa al-akhiru sapa wong lanang liya. Dikafi tamrin kelawan segenggam kurma, sak kurma, kurma sak genggam niki sisane kanjeng Nabi. Waya ji ulan teko sapa al-akhiru wong lanang kang neh kang liya. Kala sapa al-akhiru wong lanang kang liya. Terus apa iku? Bikis rotin kelawan sepotong, kelawan sepotong, sepotong apa? Sepotong roti. Tapi tinggal sepotong, jadi bukan seiris, tapi sepotong. Saiki, niki sisa tinggal jinabi, tinggal sepotong roti. Pokok dikongun gogo, kape kerja jinabi. Hatta juta maha sehingga terkumpul. Alan nitoi ingatasi lemeh. Mindalika sangke mengkunu-mengkunu bekal. Apa sayun sesuatu yasirun kang sedikit sampai terkumpul di atas lemek yang digelar oleh Kanjeng Nabi, bekal-bekal sahabat yang masih tersisa sangat sedikit. Sayun yasirun, pakai isim nakirah sih disifati yasirun, berarti sangat sedikit. Itu mana nih? Kala fada'a mongkondungo sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil barokati kelawan barokah. Lalu Kanjeng Nabi berdoa. Kala ampuh tumane Kanjeng Nabi opo? Cara weruh ngono enak. Ras sithik kan sithik. Dawuh ngene benjoko serasa kate noleh merem. Wah, kepene ngono. Kala sing penting kaya ngoten Kanjeng Nabi niku nate. Kanjeng Nabi ngekeki Sayyidah Aisyah karo gak bener. Sayyidah Aisyah pas dikasih makanan ya, biji-bijian ya, apa beras apa-apa dalam wadah. Jadi berulang kali diambil enggak habis-habis. Ya. Sampai heran saya dari saya. Kok kanten tes sih didelok ngono. Entek. Garai didelok. Jadi Kanjeng Nabi cerok gak mbok delok dah habis-habis. Salamu mbok delok jerene lho. Ngono kadang ya. Nah kan nek duit nang dompet kok nyumber rasa didelok. Ya terus lek ngene. Kala kala ndu ngowahi nyantai kata. Semua kala nuling dikas sinten Kanjeng Nabi khudu. Khudu ngambil sapa sira kabeh fi au ayatikum ya. Ing dalem pira-pira wadah sira kabeh. Kala fa akhadhu mongko mengambil sapa wong akeh sapa menungso fi auiyatihim ing dalem pira-pira wadah wong akeh hatta mataruku sehingga ora meninggalkan sapa menungso wong akeh fil askari ing dalem tentara, fil askari ing dalem tentara wi'an ing wadah illa mala'uhu kecuali memenuhi sapa wong akeh ing wi'an illa mala'uhu kecuali memenuhi ngebeli sopong akeh wi'ah wa kalulan mangan sopong akeh hatta syabi'u sehingga kenyang sopong akeh wa fadolalan tersisa opo fadlatun opo sisa wa fadolalan tersisa opo fadlatun fudlatun kene opo fadlatun opo nopo jenenge sisa. Setelah ditungoni Kanjeng Nabi dawuh pada sahabat, ayo wadah kalian ambil, masukkan makanan dalam wadah kalian semua. Wah, maka seluruh sahabat mengambil seluruh wadah yang ada ya, untuk diisi makanan yang tadi sudah didoakan oleh sinten Kanjeng Nabi. Seluruh wadah penuh, padahal tadi sayun yasirun. Ini barokah sinten Kanjeng Nabi. Ono barokah nopo mboten iki? Ini ku jenenge barokah ndonga niku. Kala ono barokah illa malauhu kebek nggih mereka makan senyang dan masih tersisa. Faqala mongko ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyhadu an la ilaha illallah, niki dawuh kanjeng Nabi, asyhadu nyekseni sapa ingsun, saya bersaksi an ing sedhuwune kelakuan iku la ilaha, ora ono pangeran kang hak disembah iku maujud. Iku la ilaha, ora ono pangeran kang hak disembah iku maujud illallah, kecuali Allah. Wa anni lan sedhuwune ingsun iku Rasulullah utusane Allah. La yalqallaha bihima abdun khairu syakin fayurjabu anil jannah, fayurjaba anil jannah. La yalqa, ora ketemu, tidak bertemu Allah iku Allah. Bihima kelawan iki dua kalimat syahadat. Bihima kelawan iki dua kalimat syahadat sapa abdun sapa kaum. Sopo abdun sopo kaulo wairu syakin kang ora ragu, wairu syakin kang ora ragu, fayuk jaba nuli dihalang-halangi sopo abdun anil jannati saking surga, fayuk jaba nuli dihalang-halangi sopo abdun anil jannati saking surga. Rawahu meriwayatakan ing hadis sopo muslimun imam muslim. Kanjeng Nabi dawuhnya dan tidaklah seorang hamba bertemu Allah Ta'ala dengan membawa dua kalimat syahadat tanpa ragu dia terhadap dua kalimat syahadat tersebut, lalu kok dia dihalang-halangi dari surga, itu tidak bisa. Artinya apa? Kalau orang bertemu Allah Ta'ala dengan membawa dua kalimat syahadat ini, pasti masuk surga. Pokok syaratnya tidak boleh ragu terhadap adanya Allah, terhadap adanya Kanjeng Nabi sebagai utusan Allah. Lah sekarang sudah banyak, maksud saya banyak ajaran-ajaran yang semakin menjadikan keimanan kita kepada Allah Ta'ala, keimanan kita kepada Kanjeng Nabi semakin menipis. Ya, banyak faham-faham di luar sana yang menjadikan keimanan kita kepada Allah, kepada Kanjeng Nabi, kepada Al-Quran semakin menipis. Banyak pendapat-pendapat aneh, pendapat nyeleneh yang mengatakan bahwa Quran bukan kalam Allah. Ini kan termasuk salah satu cara menjauhkan kita dari Allah, tau kan? Termasuknya juga Nabi Muhammad itu begini, begini, begini. Rajulun hadza, rajulun gini, rajulun kada. Ayo mati. Ya, mencela-mencela Kanjeng Nabi. Kalau nanti mencela Kanjeng Nabi, berarti nanti hadis tidak bisa kita pakai. Itu intinya. Kita gak paham kadang. Ya tau? Nanti ketika orang sudah enggak percaya Kanjeng Nabi, mana mungkin dia mau mengambil hadis Kanjeng Nabi. Setelah itu mana mungkin dia percaya Quran, Quran yang membawa adalah Kanjeng Nabi. Faham dong maksudnya? Nah, ini ajaran-ajaran yang enggak kena itu harus kita bentengi. Lek jenengan kuliah mawon mboten ngerti benteng-benteng yang seharusnya kita apa bangun untuk memagari akidah, bahaya. Nggih. Makane yo mondok, yo ngaji. Itu harus itu, karena ini benteng paling utama. Kalau wah, kalau ya kan ya, sama tanpa paham sendiri. Apalagi kalau kampusnya kampus liberal, ya kampusnya kampus yang wah tidak memerdulikan apakah engkau dari wong soleh, apa wong toleh, ada peduli aku ya. Sementing gue kuliah negeri, bayar beres wes. Lo kadang itu, jadi tidak peduli santrinya itu jadi orang soleh apa enggak, ya kan? Yang penting ngajar datang. Ya. Akhlaknya bagus apa enggak, enggak peduli. Itu si mahasiswa-mahasiswi kumpul kebu apa enggak, enggak tahu. Enggak masalah, tidak diperdulikan. Nah ini, ya maaf, pendidikan apa ini? Ya kan, ya, bukan pendidikan yang sesungguhnya. Kalau kalian sebagai mahasiswa PAI, ya, PAI, ya, pendidikan agama Islam. Islami loh, eman-eman, ya, di jelek, di OPN. Kala rawahu, ya. Rawahu ngriwayatakeun ing hadis sapa muslimun imam muslim. Nah, iya kalau nanti kita ragu pada Allah, ragu pada Kanjeng Nabi, apa yang terjadi? Ya wes dihalang-halangi dari surga. Bukan dihalang-halangi dari neraka, dihalang-halangi dari surga. Ya pasti masuk. Loh niku lho, naudzubillah summa naudzubillah. Maka kita apa namanya pagari diri kita, pagari apa anak-anak kita, pagari saudara-saudara kita. Ya kalau nggak sempat mondok nanti sudah ke rumah, jangan apa namanya lupa tetap ngaji kepada orang yang ada di rumah sendiri, bisa, tidak masalah, ya toh menawan boyong nang piyungan seminggu pisan rene ngaji menawan ya. Hah? Apa kata nang piyungan apa kata nang Palembang? Adik-adik selamat. Adik-adik apa kabar? Boten dilalah. Ya ora sida wis. Kala pakultu. Kuyon le. Rawah kira-kira kening hadis sabo muslimun imam muslim. Kala wa an Ibban bin Malik lan saking Ibban bin Malik radhiyallahu anhu. Wa huwa ta Ibban bin Malik iku miman setengah saking wong. Syahida kang nyekseni sapa man Badrun ing perang Badar. Kenapa kok disebutkan wa huwa miman syahida Badrun? Karena orang yang mengikuti perang Badar jaminan surga. Ya, jaminan surga itu. Orang yang ikut perang Badar jumlahnya 313 bersama Kanjeng Nabi. Menurut para ulama, kalau ini nama ahli Badar ini sampean letakkan di dalam rumah, ini bisa jadi tolak bala. Ya, you know, di situ ada Kanjeng Nabi, oh, ya toh, sahabat yang lain. Asma'u ahli Badri. Nama-nama orang yang mengikuti perang Badar cuma 300 berapa? 13. Kalau maka disebutkan di sini, Ibn bin Malik termasuk orang yang mengikuti perang Badar. Karena apa? Orang yang mengikuti perang Badar diampuni dosanya sama Allah Ta'ala. Ada salah satu orang di Bukhari disebutkan. Adalah salah satu orang termasuk yang mengikuti perang Badar. Dia itu membocorkan rahasia Kanjeng Nabi kepada orang-orang kafir Quraisy. Ya, bisa dikatakan dia menjual informasi negara Islam kepada orang kafir. Supaya orang-orang kafir itu menjaga hartanya yang ada di Mekah. Gitu maksudnya. Jadi setiap gerak-gerik Kanjeng Nabi, dia tulis. Ini kan penting ini kan, informasi penting ini, tulis sandi kan. Ya, tapi dia sebenarnya tidak disuruh sana. Dia inisiatif sendiri memberikan apa jasa kepada orang kafir Quraisy supaya nanti harta-hartanya yang dia tinggalkan di sana, ya, di Mekah sana, bisa dilindungi. Ya kan? Ya kan orang sahabat itu meninggalkan Mekah dengan tidak bawa apa-apa kan. Tanahnya di sana, maksudnya dibawa tanahnya. Rumahnya, hartanya, semuanya, kebunnya ditinggalkan. Nah, supaya kebunnya dijaga, maka dia ingin memberikan jasa kepada orang-orang kafir Quraisy. Sehingga kirim surat. Informasi apa yang dilakukan Kanjeng Nabi, tentaranya, bagaimana ditulis dalam surat. Ketika setelah ditulis, lalu dititipkan kepada seorang perempuan yang mau ke Mekah, supaya disampaikan kepada ini, kepada ini. Kanjeng Nabi tahu. Tahu Kanjeng Nabi. Lalu Kanjeng Nabi nyuruh Sayyidina Ali. Ali, engkau sekarang kejar perempuan itu di daerah sana. Ngoten Kanjeng Nabi dawuh. Kayak tahu kan ya memang tahu. Kejar perempuan ini di daerah sana, dia bawa surat katanya. Ambil suratnya. Kejar sama Sayyidina Ali dengan beberapa orang sahabat. Ketemu di daerah persis yang disebutkan Kanjeng Nabi. Dia disuruh berhenti. Ditanya, "Mana suratnya?" "Enggak ada." Rasulullah tidak akan pernah bohong. Kalau enggak mau, engkau akan saya telanjangi. Rasulullah tidak akan pernah bohong. Ya, terpaksa dia mengeluarkan surat. Surat langsung dibawa, diserahkan kepada Kanjeng Nabi. Isinya informasi tentang apa gerak-gerik Kanjeng Nabi. Apa saja ya, yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi di Madinah diinformasikan. Sahabatnya ada di situ. Apa yang kau lakukan ini? Wah, Sayyidina Umar wis ngamuk-ngamuk. Da'ni adribu ra'sahu ya Rasulullah. Biarkan saya memukul kepalanya dengan pedang mana. Apa adanya. Jadi Rasulullah, becek ngono. Mergane Allah Ta'ala sudah bersabda kepada, apa berfirman kepada, untuk orang-orang yang mengikuti perang Badar. If'alu masyiktum qad ghafartulah. Masya Allah. Lakukan apapun yang kau lakukan, saya telah mengampuni dosa-dosa kalian. Wah, ngonten niku lho. Nek makane gak diapa-apakno niku. Apa alasan kamu kok mengirim surat informasi penting ini pada orang kafir? Ngeten Kanjeng Nabi. Kalau orang-orang yang lain ini sahabat Kanjeng Nabi, mereka punya saudara di sana, di Mekah. Sehingga mereka hartanya aman gitu. Dijaga oleh saudara-saudaranya. Tapi saya gak punya saudara Kanjeng Nabi yang menjaga harta saya di Mekah. Karena itulah saya berbuat hal ini supaya orang-orang yang ada di Mekah, orang kafir itu mau menjaga harta saya. Itu enggak ada apa-apa kan dia sama Rasul. Ya, karena termasuk miman syahida Badrun. Orang yang mengikuti perang nopo Badar. Iki wis ora kenal ya. Masa kan kate wah, aku kepengin jadi ahli Badar ya iso wis. Zaman biyen iki ora kalau di apa jenenge disusul wis kaya ngene. Iku Fadlun minta Allah. Dan perang Badar itu sudah sering saya ceritakan, perang yang tidak disengaja. Ngerti loh ya, perang yang tidak disengaja. Memang enggak sengaja perang itu. Makanya enggak persiapan. Sangat tidak persiapan. Kala ngendika sapa iku idban buntu ana sapa ingsun iku usolli, iku salat sapa ingsun. Likaumi krono kaum ingsun rupani bani Salimin bani Salim. Wa kana yahulu baini wa bainahum wadin. Wa kana lan ana apa kelakuan iku yahulu menghalangi baini ing dalem antarané ingsun wa bainahum lan ing dalem antarané kaumi apa wadin apa jurang. Apa wadin apa jurang. Ida ja'at ing dalem nalikane teko apa al-amdaru pira-pira udan. Saya itu jadi imam kaumku Bani Salim. Tapi kalau nanti hujan deras antara saya dengan mereka ini dihalangi oleh jurang yang penuh dengan air sehingga saya enggak bisa ke sana. Fayasuku mongko berat alaiya ing atase ingsun apa ihtiyazuhu melewati wadin kibala masjidihim ing dalam arai masjidih kaumi. Ya berat bagi saya ya melewati jurang itu menuju masjid mereka. Sulit mergane jurangnya sekarang penuh dengan air. Faji itu mau kata kau sapa ing sun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakul tu mau mengucap sapa ing sun lagu marang Rasulullah. Ucap ini setuhune ing sun iku angkar tu ngingkari sapa ing sun basori ing moto ing sun Kanjeng Nabi saya sudah gak percaya mata saya. Ngono mana ini? Kau sudah gak percaya semakin tua sehingga nanti kelihatannya batu ternyata bukan batu. Kelihatannya air, tapi ternyata bukan air. Kelihatannya mulus-mulus saja, tapi ternyata ada benjolan jalannya, kesandung. Wah, ini gimana yang angkor tiba, sorry. Saya sudah tidak percaya terhadap peninggalan saya, Kanjeng Nabi. Kelihatan saya sudah tidak percaya. Wa innal wadiya lan setuhuni jurang. Alladzi kang baini kang tetap ing dalam antaraning ingsun. Baini kang tetap ing dalam antara ingsun wa baina kaumi lan ing dalam antara de kaum ingsun iku yasilu iku mili apa jurang iku yasilu iku mili apa jurang ida ja'at ing dalam nalikane teko ida ja'at ing dalam nalikane teko apa al-amdaru biro-biro dan Kanjeng Nabi selain itu jurang yang antara saya dengan kaum saya itu mengalirkan air ketika terjadi hujan. Fayasyuku mengko berat alaiya ingatase ingsun apa ijit ya suhu apa melewati jurang. Kala fawadidtu mengko seneng sapa ingsun anaka ing setuhune panjenengan iku takti nekani sinten panjenengan fatusolli nuli sholat sinten panjenengan fi baiti ing dalam oma ingsun. Sholat makanan ing dalam tempat attakhiduhu kang dadekno sapa ingsun ing makan attakhiduhu kang dadekno sapa ingsun ing makan tadadekno musholan ing gon sholat. Maka dari itu Kanjeng Nabi, saya ingin engkau datang ke rumah saya sholat di tempat rumah saya sehingga tempat yang jenengan buat sholat itu bisa saya gunakan sebagai musholah. Ngalap barokai sinten Kanjeng Nabi niki lho. Dadi ngaturi Kanjeng Nabi. Ya Kanjeng Nabi, saya ingin jenengan ke rumah saya. Engkau datang ke rumah saya, lalu engkau sholat di salah satu sudut rumah saya dan tempat yang engkau jadikan sholat nanti saya jadikan sebagai tempat sholat. Ngalap barokai sinten Kanjeng Nabi kaya jenengan, monggo para Pak Kiai, kula aturi teng griya kula, kula niki badhe ndamel griya peletakan batu pertama jenengan. Lho ngoten niku. Mboten napa-napa niki niru Ibnu bin Malik. Nggih, mboten napa-napa niku ngalah barokah. Wong al ulama warasatul ya, lho kan ngoten gantine Kanjeng Nabi, gantine para nabi niku sapa? Ulama. Nggih ngoten niku Kanjeng Nabi, piye tanggapane Kanjeng Nabi? Fakula mongko ngendika Sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kau ngerti saaf alu bakal ngelakoni sopo yang sudah. Oh, beres, beres. Saya sanggup melakukannya. Tapi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi enggak marah, iki bid'ah kowe. Ora. Ngalap barokah iki haram. Ngalap barokah iki syirik. Ora, ora kaya ngono. Ya napa mboten iki? Cara niku syirik Kanjeng Nabi pasti enggak mau kan? Kalau ngalap barokah itu syirik berarti Kanjeng Nabi enggak mau. Tapi ketika Kanjeng Nabi mau, oke-oke saja, berarti ngalap barokah diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Nah, ojo percaya karo wong iki. Nggih. Ojo percaya karo wong sing ngaran-ngarani ngalap barokah syirik jerene. Ngalap barokah itu murtad, keluar dari agama Islam. Berarti padha karo ngarani Kanjeng Nabi ngajari syirik, ngajari murtad. Demoso Kanjeng Nabi kados ngoten. Fagoda mongko berangkat isu alaya ing atase ingsun. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar lan Abu Bakar radhiyallahu anhu ba'da mastadda ing dalam sausi dadi banget apa ana harus siang ya. Dadi pagi-pagi berangkat Kanjeng Nabi sampai ke di rumahnya agak siang. Kala wastadana lan jalu idin sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi gak langsung masuk tapi minta izin dulu. Fa jintu mongko nulingi dini sapa ingsun lahu marang Kanjeng Nabi. Falam yajlis, ini hadis Bukhari ini. Falam yajlis, mongko nuli ora lungguh sinten Kanjeng Nabi. Hatta qala singgo, ngendiko sinten Kanjeng Nabi, aina tuhibbu an usolliya min baitika. Aina ing dalem endi, tuhibbu seneng sopo siro. Tuhibbu seneng sopo siro, an usolliya ing yento sholat sopo ingsun. An usolliya ing yento sholat sopo ingsun, min baitika sangking oma siro. Ayo, Kanjeng Nabi belum sempat duduk nih. Masuk langsung apa namanya melakukan seperti apa yang diminta oleh Itsban bin Malik kemarin. Yaitu apa? Salat di salah satu sudut rumah ini apa? Itsban. Kanjeng Nabi enggak makan dulu, enggak minum dulu enggak dan Kanjeng Nabi tidak menginginkan itu. Memang kepingin menyenangkan Itsban bin Malik. Ya, langsung mana? Di mana tempatnya yang engkau suka supaya saya salat di situ? Fa asyartu mongko isyarah sapa ingsun. Lagu marang Kanjeng Nabi ilal makani marang panggonan alladhi uhibbu kang seneng sapa ingsun ayu sholia ing yanto salat sinten Kanjeng Nabi ayu sholia ing yanto salat sinten Kanjeng Nabi fihi ing dalem alladhi makan. Lalu saya kasih tahu pada Kanjeng Nabi di sana Kanjeng Nabi tempatnya faqoma mongko ngadeg sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakabbaro mengkonuli takbir sinten Kanjeng Nabi. Kala wasofafna lan baris sapa kita waro'ahu ing dalem mburine Kanjeng Nabi. Fasolan nuli salat sinten Kanjeng Nabi rakaat ini ing rong rakaat. Tsumma salama nuli salam sinten Kanjeng Nabi. Wasallamna lan salam sapa kita hina salama ing dalem mongsoni salam sinten Kanjeng Nabi. Dan hadis iki nunjukaken setunggal ya. Sholat sunnah iku sing apik dilakoni nang jero omah. Aja dilakoni nang masjid. Sholat sunnah nek sholat fardu sing apik nang masjid. Nomor kali nunjukaken sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah itu kalau seandainya dilakukan secara berjamaah tidak apa-apa. Kaya sholat duha. Ngeten iki ya, nanti jamaah kita itu ndak masalah. Lho iki Nabi sholat sunnah nih. Tanpa disuruh Abu Bakar Itsban bin Malik ikut-ikut sholat, jadi makmum. Dan Kanjeng Nabi enggak marah, membiarkan diam Kanjeng Nabi, iki podo karo perbuatane sinten Kanjeng Nabi, jenenge sunnah takririyah. Kala tumma salama wa salamna hina salama. Fahabastuhu nuli, apa iku jenenge nahan sapa ingsun ing Kanjeng Nabi. Kala fahabastuhu nuli nahan sapa ingsun ing Kanjeng Nabi. Ala kharizatin ing atase makanan khazirah napa kharizah? Khaziratin. Ala kharizatin ing atase makanan khazirah. Khazirah niku makanan ya. Kala jenis makanan. Ya tepung dimasak dengan gajih. Gajih ngerti jadi? Gajih. Gajih itu apa tadi? Lemak, nah itu. Kala tepung karo lemak, pirasa. Terus nahu kang digawe apa khaziroh lahu krono Kanjeng Nabi. Kala terus nahu kang digawe apa khaziroh lahu marang Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi selesai sholat, nah, Kanjeng Nabi mau pulang, enggak boleh sama Itsman bin Malik. Karena Itsman bin Malik sudah menyiapkan daharan untuk sinten? Kanjeng Nabi. Yo ngono. Jenengan niku nek ngundang wong ya kudu dihormati. Ya masa ngundang wong, wonge gak dikei suguhan, gak dikei apa, ya ora pas. Ya enggak? Itsman bin Malik niku, Kanjeng Nabi walaupun ndak meminta suguhan, cuma sebagai tuan rumah ya harus tahu diri. Kalau kita ngundang, ya kita harus ngasih penghormatan. Makanya ndak boleh pulang dulu. Oh, mumpun kanjeng niku pun wangsul riyen niki wonten daharan. Sing api tamu sing diundang itu mengikuti sarane tuan rumah. Walaupun sidik dimakan, ben lega tuan rumah. Ya, lah ngoten kanjeng Nabi ya disuruh duduk ya duduk kanjeng Nabi, makan ya makan, enak saja. Aman kan seneng ini. Ya toh, makan saja wis. Qala fa sami'a. Mongko apa iku rumu sapa ahli dari sapa? Apa iku jenenge ahline omah, ahline desa, penduduk desa. Anna Rasulullah ing sedune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku fi baiti ing dalam omah ingsun. Maka masyarakat di desa itu tahu kalau Kanjeng Nabi ada di rumahnya Tuan bin Malik. Kumpul kabeh fasaba mongko kumpul sapa rijalun pira-pira wong lanang minhum saking ahlud dar hatta kathura sehingga akeh sapa rijalu pira-pira wong lanang fil baiti ing dalam omah. Wah kumpul kabeh. Orang-orang mendengar kalau Rasulullah ada di rumah saya, maka orang-orang kumpul kabeh. Iki nunjukaken apa? Pertama, sahabat itu sangat mencintai Kanjeng Nabi dan menghormati Kanjeng Nabi dan itu dianjurkan. Nomor kali nunjukaken dianjurkan sekali kita itu memuliakan orang yang alim, ulama, para habaib. Ya toh? Nah, ono habaib ulama datang ke suatu desa, maka sama sambut mereka. Ya. Ngala barokah diniati. Ben dikasih keturunan sing sae, sae dikasih keturunan sing api-api. Ilahi. Kalau datang semuanya itu, pakola mongkong diko soporo julun sobong lanang, ma fa'ala malikun na'aro. Ma ing opo fa'alang lakoni sopo malikun sopo malik. Kalau mahlik malik bin duhsun, ya, malik bin duhsun. La'aro hali orang ningali sopo yang sun ing malik. Loh, iki malik kok gak ketok iki? Kok gak ketok nyambut kanjeng Nabi Malik bin Duksun ini, nanti ini. Ya, ngonan, paham ya? Ya, ketika kanjeng Nabi datang, orang Islam beneran itu pasti, pasti senang dengan kanjeng Nabi, ya teman-teman. Nah, maka ini heran loh orang-orang, ini Malik bin Duksun kok gak ada, kemana ini? Kok kanjeng Nabi rawuh, kok dia gak ikut nyambut? Nah, kan aneh kan, ngonan ini. Ya, berarti di dalam diri sahabat itu sudah tertanam bahwa ketika ada orang mulia, seperti kanjeng Nabi datang, itu harus di sambut harus dimun ya kan kok ana wong gak teko dirasani faqala mengko ngucap sapa rajulun wong lanang talika uta mengkono-mengkono Malik iku munafik niku wong munafik ul ono sing keras ngomong Malik iku munafik ora teko berarti gak seneng Allah gak seneng Rasulullah la yuhibbu ora seneng sapa Malik Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah. Ada yang mengatakan demikian. Oh iku wong munafik iku gak cinta Allah dan Rasulnya biar dia gak datang. Apa jawaban Rasulullah? Faqala mongko ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taqul aja ngucap sapa sira. Dalika ing mengkono-mengkono dalika munafikun aja ngucap ngono. Gak pantes. Ora pas, ndak boleh. Ala tarahu ana to ora ningali sapa sira ing Malik. Ana to ora ningali sapa sira ing Malik mbok tingali kala hali ngucap sapa Malik. Ucap ing la ilaha illallah yabdahi haling golek sapa Malik golek itu mencari yabdahi haling golek sapa Malik bidalika kelawan mengkuno-mengkuno la ilaha illallah wajhallahi ing dzati Allah taala faqala mongko ngendika sapa iku jenenge faqala mongko ngendika sapa iku jenenge qala faqala mongko ngendika sapa iku jenenge Pakola mongko ngendika sapa wong Allah wa Rasuluhu a'lam. Pakola mongko ngendika sapa wong Allah wa Rasuluhu a'lam. Amma nahnu anapun utawi kita fa wallahi mongko demi Allah iku manaro iku ora ningali sapa kita illa wuddahu. Illa wuddahu kecuali ing senenge iku Malik. wala hadithahu lan kala wala hadithahu lan apa jenis ora omong-omongani Malik Malik bin Duhul tadi illa ilal munafikina kecuali marang piro-piro wong munafik iku lanaro lanaro apa manaro manaro ini tadi ngerti ceritanya Kanjeng Nabi ketika ada orang mengatakan wah Malik itu munafik tidak cinta Allah dan Rasulnya buktinya dia gak datang Kanjeng Nabi langsung apa namanya menyalahkan ojo ngucap ngono tidakkah kalian tahu bahwa Malik itu mengucapkan la ilaha illallah karena Allah Ta'ala orang yang tadi ngomong Allah wa Rasulullah alam kalau kita Kanjeng Nabi demi Allah tidak pernah melihat cintanya Malik tidak pernah melihat perbincangan Malik kecuali mereka Malik itu berbincang-bincang dan senang kepada orang munafik. Loh, ngoten lho ya, paham napa itu? Makanya sahabat tadi mengatakan ini munafik aja Nabi. Paham? Karena secara zahir mereka melihat Malik itu condongnya kepada orang munafik, cintanya pada orang munafik, lan ketika omong-omongan berbincang-bincang itu selalu dengan orang munafik, jarang sekali berbincang-bincang dengan sesama Islam. Walaupun demikian, apa kandungnya Nabi? Kanjeng Nabi jawab bagaimana? Enggak terima kanjeng Nabi. Faqala mongko ngendika sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah mongko seduni Allah iku kot harama. Teman-teman mengharamkan sinten Allah. Ala nari ing atasin neraka. Man ing wong qala kang ucap sapa man la ilaha illallah ing ucap la ilaha illallah. Ya betahi hali mencari sokoman bidalika kelawan mengkunu-mengkunu la ilaha illallah wajhah rohi ing zati Allah muttafaqun alaih Kanjeng Nabi nanggapi gini Allah itu benar-benar telah mengharapkan kepada neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena Allah Ta'ala jadi ketika orang itu mengucapkan la ilaha illallah walaupun dia condong kepada orang munafik walaupun dia berbincang-bincangnya hanya dengan orang munafik, maka dia tetap orang Islam. Ya, yeah. No, makanya jangan mudah mengatakan ini kafir. Jangan mudah mengatakan ini musyrik. Jangan mudah mengatakan ini murtad. Selama orang itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sholat yang menghadap ke Ka'bah, itu berarti wong Islam. Jangan suka-suka menuduh sidi-sidi kafir. Muttafaqun alaih. Kala wa isban utai lafad isban iku bi kasril aini kelawan kasroi ain al muhmalati kang dikosong no saking titik wa iskani ta ilan sukuni ta al musannati kang titik luru fauku ing dalam duhur wa badaha lan iku ing dalam sausit ta bakun utai bak muwahadatun kang dan titik sici al khaziro tu utai lafad khaziro iku bil kho ikulwan kho Al-Mu'jamati kan kandidik sici wa zai lan za Hiya uti khaziro iku dakikun iku tepung Yudhubahu kan dimasak obo dakik Bisahmin kelawan lemak kecil Kala wa kauluhu uti ucapan izban rupani sabar jal Iku kisah ikelawan sa Al-Mu'salasati kan kandidik sici Ay jahu tegesi teko sopuri jal wajah tamak ngulan kumpul soko rijal wong